بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis: Man asbaha aminan bi sirbih wa afiyan fi jasadih wa lahu qutul yawm hurizat lahu dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di harinya, di waktu harinya, aminan bi sirbih, Allah berikan keamanan dalam jiwanya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya. Wa'afiyan bi jasadih, kemudian Allah berikan dia kesehatan dalam jasadnya. Walau qutul yawm, dan dia diberikan kecukupan hari ini, kehidupan hari ini. Hurizat lahu dunya, orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, seolah-olah telah dibentangkan dan diberikan bagi dia dunia. Syukurnya Rasulullah SAW cuma ada tiga perkara. Dengan tiga perkara ini ada, Rasulullah SAW bersyukur. Bahkan Rasulullah katakan, jika tiga perkara ini ada padamu, maka engkau telah diberikan dunia. Keamanan, badan sehat, dan kehidupan yang cukup di hari ini. Apabila seorang muslim dapat mensyukuri tiga nikmat ini, maka dia menjadi orang yang bahagia. Karena hakikat bahagia adalah pandai mensyukuri apa yang Allah berikan. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini, aman, sehat, dan kecukupinya kebutuhan hari ini, inilah yang Rasulullah SAW katakan lambang atau dari kebahagiaan seorang muslim. Maka itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah dalam Al-Qur'an, "Wattini wazaitun wa turisinin wa hadal baladil amin." Kata Allah Subhanahu wa taala, demi tin dan demi zaitun, Allah mengingatkan nikmat tin, nikmat zaitun. Wa turisinin, dan demi gunung Tursin. Wa hadal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Keamanan merupakan kenikmatan. Kenikmatan yang dengan keamanan ini seorang akan bisa beribadah kepada Allah. Yang dengan keamanan ini seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan keamanan ini seorang bisa menikmati hartanya. Dengan keamanan seorang bisa menikmati kehidupannya. Berbeda dengan orang atau berbeda dengan keadaan, ketika keamanan dihilangkan oleh Allah, sebanyak apapun harta tidak akan terasa nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hilang rasa aman dari diri kita, sesehat apapun badan kita, cemas, gelisah, takut, risau, bahkan tidak bisa tidur. Maka keamanan itu merupakan kenikmatan yang terbesar. Dari itu Nabi Ibrahim berdoa agar menjadikan Allah menjadikan Mekah negeri yang aman. Karena negeri ketika menjadi aman, dia akan negeri yang makmur. Tapi ketika negeri itu hilang aman, negeri itu akan menjadi negeri yang porak-poranda. Yang kedua kata Rasulullah, afian fi jasadi. Yang kedua kata Rasulullah, kalau engkau diberikan sehat dalam jasadmu. Ini pun kenikmatan yang besar. Bahkan Rasulullah mengatakan nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan dua kenikmatan yang banyak manusia terlalaikan, maqbun, tertipu, tidak sadar bahwa dia di atas kenikmatan, as-sihhatu wal farah. Badan sehat dan waktu luang. Badan sehat itu nikmat. Bahkan banyak orang berani mengeluarkan duit yang banyak agar bisa bernapas dengan tenang. Betul tidak? Kita alhamdulillah hari ini bernapas dengan tenang tanpa bayar. Sebagian orang mengeluarkan duit yang banyak, uang yang banyak untuk bisa cuci darah. Kita alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala cucikan darah kita tanpa bayar. Sebagian orang harus pergi ke luar negeri untuk berobat. Subhanallah, Allah berikan kita kenikmatan sehat. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, kenikmatan yang ketiga, walau qutul yaum, barang siapa yang diberikan qut. Apa itu qut? Qut itu kecukupan hari ini. Kalau kita sudah merasa cukup hari ini, dan besok pun Allah cukupkan juga untuk hari besok, besok lagi Allah cukupkan untuk hari besok, maka tidak ada kekurangan dalam kehidupan kita. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu Rasulullah SAW menjadi orang yang paling bahagia karena dia orang yang paling pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi orang yang paling sengsara adalah orang yang merasa dirinya tidak di atas kenikmatan. Bahkan dia sibuk selalu mengejar kenikmatan dan lupa bahwa dia di atas kenikmatan. Orang seperti ini tidak akan pernah merasa nikmat, karena dia akan selalu mengejar angan-angan dan lupa yang harus dinikmati. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, sabar, taubat, tiga pondasi untuk menjadi seorang yang bahagia. Bersyukur, sabar, taubat. Syukur itu karena nikmat, sabar itu karena azab atau karena cobaan, taubat itu karena dosa. Dan semua manusia pasti menghadapi tiga perkara ini. Ketika dia salah menghadapi nikmat, bukan dengan syukur dia menghadapi nikmat, tidak akan bahagia. Ketika dia salah menghadapi cobaan, bukan dengan sabar dia menghadapi cobaan, maka dia tidak akan bahagia. Ketika bukan dengan taubat menghadapi kesalahan, itu pun dia tidak akan muflih, tidak akan beruntung. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam kitab Da'u wa Dawa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Pembahasan terakhir kita tentang doa, masih kita membahas tentang doa. Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa doa itu, jika terkumpulnya pada doa khusyuknya hati, lalu kesungguhan terhadap apa yang diminta dan bertepatan dengan waktu-waktu mustajabah, hampir dipastikan doa ini tidak akan tertolak. Kemudian dia sebutkan waktu-waktu mustajab. Waktu mustajab yang pertama, sepertiga malam terakhir. Waktu yang dikabulkan doa ketika sedang dikumandangkannya azan. Waktu yang ketiga di antara azan dan qomat, ini mustajab. Antara azan dan qomat setelah sholat sunnah banyak doa, mustajab. Yang keempat, idbaru salawatil maktubat, di akhir salat-salat wajib. Ini yang kita katakan yang benar dimaksudkan dengan akhir salat wajib adalah sebelum salam, ketika tahiyat akhir. Karena itu dikatakan ad-idbar, dubur salat. Yang berikutnya, inda su'udul imam yaumul jum'ah, waktu mustajab, kata Ibnu Qayyim, ketika imam naik mimbar ketika khutbah di hari Jumat sampai selesai salat di hari Jumat. Jadi ketika imam khutbah itu mustajab, bukan berarti ketika imam khutbah kita malah sibuk doa, tidak. Kita harus mendengarkan imam. Bahkan tidak boleh mengatakan ke orang lain diam, tidak boleh. Man qala li sahbihi ansit faqad laghauta. Barang siapa yang mengatakan kepada temannya diam, dia telah sia-sia. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, barang siapa yang bermain kerikil telah sia-sia. Karena zaman Rasulullah SAW itu masjidnya gak ada karpet, yang ada kerikil, tanah. Jadi sambil dengar khutbah mainin kerikil, pakot lago, sia-sia. Kalau zaman sekarang apa, Pak? Hah? HP. Dengar khutbah sambil otak-atik HP, lago, sia-sia. Matiin HP, taruh. Mengingatkan orang lain diam saja, padahal ada faedahnya, itu gak boleh. Biar imam yang mengingatkan. Apalagi sampai melakukan sesuatu yang gak ada faedahnya untuk khutbah. Di sini dikatakan naiknya imam ketika khutbah, berarti yang diinginkan di antara dua khutbah. Imam duduk sebentar, doa. Itu doa mustajab menurut Ibnu Qayyim. Yang berikutnya, waktu yang keenam, akhir saat ba'dal asar, waktu setelah asar di hari Jumat. Ini pendapat yang lebih rajih. Hari Jumat ba'da asar, sebelum masuk maghrib, kita siap-siap ke masjid, sholat dua rakaat, doa. Kata Rasulullah SAW, di hari Jumat ada satu waktu, barang siapa yang bertepatan dengan waktu ini dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Para ulama menafsirkan yang diinginkan adalah ba'da asar. Ini enam waktunya. Kemudian kata dia, yang telah kita baca kemarin, jika enam waktu ini bertepatan dengan hati yang khusyuk, dibarengi dengan hati yang penuh harapan, ketundukan, kepatuhan, dan betul-betul ketergantungan penuh kepada Allah, kemudian dia menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangannya, memulai dengan memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi, kemudian baru masuk doa. Kalau ini dia lakukan, lalu dia menyebutkan tawassul bi asma'illah, menyebutkan tawassulan, menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara. Ini tawassul yang dibolehkan, bertawassul dengan nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'u biha, kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama Allah yang baik. Ya Allah antar razzaq, ya Allah engkau bernama ar-razzaq, farzukni, berikan aku rizki. Allahumma anta fattah, ya Allah engkau lah yang membukakan. Iftahli, bukakan untuk aku. Bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya Allah antar rahmanu, irhamni. Ya Allah engkau lah maha pengasih, maka kasih aku. Allahumma anta tawwab, ya Allah engkau lah penerima taubat, jadikanlah aku lah yang bertaubat. Bertawassul dengan nama-nama Allah, ini sebab doa dikabulkan. Telah kita bahas ini di pertemuan yang lalu. Wa qaddama baina yaday du'aihi shadaqah. Kemudian dia sebelum berdoa bersedekah dulu. Barang siapa yang melakukan ini, kata Ibnu Qayyim, fa inna hadza du'a la yakadu yuraddu abadan. Doa seperti ini hampir tidak akan mungkin tertolak selama-lamanya. Ini kalau terpenuhi semuanya sempurna. Kemudian dikatakan wala siyama idza shadafa ad'iyah allati akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna madhannatun madhannatul ijaba au annaha mutadhamminatun li ismil a'zham atau La siyama, terlebih lagi kata dia, jika doa-doa tadi bertepatan dengan doa yang diajarkan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah hatinya khusyuk, penuh ketergantungan, mengangkat tangan dalam keadaan suci, doanya juga dengan lafaz yang diajarkan Rasulullah. Doa seperti ini tidak akan mungkin tertolak. Atau annaha mutadhammina li ismin a'zham, atau doanya mengandung nama Allah yang agung. Apa itu nama yang agung? Ada nama-nama Allah. Allah memiliki nama lebih dari 99 atau 99 nama. Bahkan lebih. Tapi ada nama-nama khusus. Apabila kita berdoa dengan nama-nama ini, maka doa tidak akan tertolak. Ini yang dikatakan dengan asma'ul a'zham, nama yang agung. Ad'iyati ma'furah. Sekarang kita akan masuk, apa itu dia? Nama-nama yang agung kalau kita gunakan dalam doa akan mujarab doanya. Disebutkan dalam hadis kata dia, doa-doa yang disebutkan dalam hadis. Faminha ma fi sunan wa fi sahih Ibnu Hibban min hadis Abdullah Ibnu Buraida an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala Allah bil ismi alladhi idza su'ila bihi a'ta wa idza da'a bihi ajab. Wa fi lafdhin laqad sa'alta Allah bi ismihi al-a'zham. Di antara hadisnya diriwayatkan dari Sunan Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya bahwa Rasulullah SAW suatu hari mendengar seorang sedang berdoa, dan orang berdoa ini mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta, bahwa aku bersaksi engkau adalah Allah yang tidak ada berhak diibadahi kecuali engkau, al-ahadu yang maha esa, as-samadu yang tempat kembali semua makhluk bergantung padanya, alladzi lam yalid wa lam yulad yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan tidak ada yang sekufu dengan Allah, semisal dengan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, laqad sa'alallaha bil ismi alladzi idza su'ila bihi a'ta. Dia telah meminta dengan nama Allah yang jika diminta dengan nama itu Allah pasti berikan, dan jika berdoa dengan nama itu pasti Allah kabulkan. Dalam lafaz lain dikatakan, jika engkau meminta kepada Allah dengan nama yang engkau telah meminta kepada Allah dengan nama yang agung. Dalam hadis ini nama yang agung adalah an ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu was-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berdoa dan mengucapkan nama ini, mengucapkan lafaz ini, maka dia telah meminta dengan satu doa yang tidak akan tertolak. Jika dia diminta pasti dikasih, jika dia doa pasti dikabulkan. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Hibban dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dahulu dia bersama Rasulullah SAW sedang duduk, lalu ada seorang laki-laki sedang sholat di sampingnya. Kemudian laki-laki yang sholat ini berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Alhamdu. La ilaha illa anta. Mannanu badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyul ya qayyum. Faqala Nabi SAW, laqad da'a bi ismil azim. Alladhi idha da'a bihi ajab. Wa idha su'ila bi a'ta. Kata Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW duduk bersama Anas bin Malik dan di samping mereka ada orang yang sholat, kemudian orang yang sholat ini berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu, walakal hamd, segala pujian untukmu, la ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, al-mannan, yang memberikan anugerah, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, ya dal jalali wal ikram, wahai engkau yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Ya hayyul ya qayyum, wahai yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Lalu Rasulullah mengatakan, dia telah berdoa dengan nama Allah yang agung. Jika berdoa dengan nama ini, pasti Allah kabulkan. Jika diminta dengan nama ini, pasti Allah berikan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa atau sebuah ucapan, jika kita katakan dalam doa kita, pasti dikabulkan. La ilaha illa anta alhamdul ahadu as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam riwayat yang lain dikatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyul ya qayyum. Ini hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini seolah-olah panjang lafaz yang disebutkan untuk menyebutkan nama Allah yang agung. Tetapi dalam hadis yang lain diberikan lafaz yang lebih pendek. Apa dia lafaz Asmaul A'zam, nama Allah yang paling agung, jika diminta dengan nama ini pasti dikabulkan. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Asma bin Yazid, Rasulullah SAW berkata, Ismullahul A'zam fi hataini ayatain. Nama Allah yang agung, yang paling agung ada pada dua ayat ini. Yang pertama, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Ini surat Al-Baqarah ayat 163. Tuhan kalian, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, tidak ada yang disembah kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim. Ini. La ilaha illahu Ar-Rahmanur Rahim. Yang kedua, pada ayat Al-Imran. Al-Imran ayat ke-1 dan 2 Allah berfirman, surat ayat kedua, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Wa qala Tirmizi hadha haditsun sahih. Di ayat yang kedua menunjukkan nama Allah yang agung adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka ketika seorang muslim berdoa dan menyelipkan dalam doanya kalimat ya hayyul ya qayyum, doanya tidak akan tertolak. Karena dalam dua nama ini, Al-Hayy Al-Qayyum, berkumpullah semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua nama ini, maka dikatakan nama yang agung. Kita bacakan hadis berikutnya. Dari hadis Imam Ahmad dalam Sahih Hakim dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik, Rabi'ah bin Amir, Nabi berkata, "Aladdu biyadal jalali wal ikram, yakni ta'allaqu biha walzamu wa dawwamu alaih." Rasulullah mengatakan aladdu, terus meneruslah, ucapkan, tergantunglah kepada yadal jalali wal ikram. Menyebutkan dalam doa yadal jalali wal ikram. Dari hadis-hadis ini ada tiga lafaz yang harusnya kita sebutkan dalam doa. Yang pertama, la ilaha illa anta, kalimat tauhid. Bagaimanapun konteksnya, la ilaha illa anta, la ilaha illallah, la ilaha illa anta ya rahman, kalimat tauhid, syahadat. Yang kedua, ya hayyul ya qayyum, yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Yang ketiga, ya dal jalali wal ikram. Tiga nama ini atau salah satunya disebutkan dalam doa, maka kata Ibnu Qayyim, yakadu la turad, doanya tidak akan tertolak. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW berkata, kana Abi Hurairah berkata, anna Nabi SAW kana idza ahammau al-amr rafa'a ra'sahu ila as-sama' wa idza istahada wa istahada fi ad-du'a wa qala ya hayyul ya qayyum. Wa fi aidan min hadis Anas bin Malik qala kana Nabi SAW idza bi amrun qala ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghith. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, atau Abu Hurairah mengatakan, dahulu Rasulullah SAW jika mendapatkan sebuah perkara ahammahu, yang menyedihkan dia, yang membimbangkan dia, yang mengganggu perasaannya. Rafa'a ra'sahu ila sama. Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit dan mengatakan ijtahada fid du'a, dan dia bersungguh-sungguh dalam doanya mengatakan ya hayyul ya qayyum, wahai yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Dalam hadis Anas mengatakan dahulu Rasulullah SAW idza hazza bi amrun, jika ada perkara yang mengganggu jiwanya, membuat dia sedih, membuat dia bimbang, membuat dia risau, Rasulullah berdoa ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astagith, wahai yang maha hidup yang hidup berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata kunci daripada doa ketika kita menyebutkan nama Allah, selain kita menyebutkan dua kalimat syahadat, sebutkanlah hayyul ya qayyum, yang maha hidup dan juga qayyum. Apa makna qayyum? Apa makna hidup? Allah itu yang maha hidup, yang tidak ada sebelumnya dikatakan mati, tidak. Allah hidup dari awalnya, huwal awal wal akhir, dia yang awal, dia yang akhir. Hidupnya kita manusia, hidup yang tadinya tidak ada. Hidupnya Allah, huwal awal wal akhir, dia yang paling awal, dia yang paling akhir. Hidupnya kita manusia, hidupnya makhluk akan mati, hidupnya Allah tidak akan pernah mati. Maka ketika kita bergantung, bergantunglah kepada yang tidak pernah mati, tidak akan mati dan tidak akan bisa mati. Jangan bergantung kepada yang akan mati walaupun dia belum mati. Karena bergantung kepada yang akan mati berarti kita bergantung kepada yang lemah. Maka dikatakan ya hayyul ya qayyum. Mengapa Rasulullah SAW seketika berdoa selalu mengatakan wahai engkau Allah yang maha hidup? Karena tidak ada yang terus hidup kecuali Allah. Semua makhluk pasti akan mati. Artinya tidak berdoa, tidak minta, tidak berharap kecuali kepada yang maha hidup. Ketika kita berharap, berdoa, bergantung kepada makhluk yang akan mati, maka akan ada kekecewaan. Allah katakan dalam Al-Quran, وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Al-hayy, bertawakallah. Apa tawakal itu? Menggantungkan harapan kita, menggantungkan keinginan kita, menggantungkan semua apapun yang kita harapkan kepadanya. Bergantunglah kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Dari ini kita pahami, kalau ada orang yang bergantung kepada makhluk, berarti kelemahan akal. Mengapa? Karena makhluk akan mati. Sampai kapan kau bergantung kepada yang akan mati? Ketika dia mati, engkau mau bergantung kepada siapa? Tidak akan ada. Berarti, yang lebih parah lagi, ketika ada makhluk bergantung kepada yang tidak hidup. Adakah makhluk yang bergantung kepada yang tidak hidup? Hah? Kita bergantung kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Jangan bergantung kepada yang hidup akan mati. Apalagi bergantung kepada yang tidak hidup. La haula wala quwata illa. Bergantung kepada siapa Pak yang enggak pernah hidup? Bergantung kepada patung. Kalau patung jelas-jelas sekarang bentuknya patung, sebagian orang bergantung kepada cincin. Cincin hidup tidak, Pak? Cincin hidup atau mati? Ada makhluknya, Ustaz. Dalamnya nih ada makhluknya. Cincinnya sih betul mati, Ustaz. Dalamnya ada makhluk, ada penunggunya. Kita tanya, penunggunya itu akan mati, hidup terus atau makhluk atau Tuhan? Apa jawaban dia? Penunggunya itu siapa? Pasti makhluk, betul tidak? Ketika engkau bergantung kepada makhluk, walaupun sekarang dia hidup, dia akan mati. Jangan bergantung kepada yang akan mati, bergantunglah yang akan pada terus hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu doa al-hayyu yang maha hidup itu selalu digunakan Rasulullah, karena tidak akan pernah mengecewakan kita, tidak akan pernah membuat kita patah hati. Sebab sekuat-kuatnya makhluk, sehebat-hebatnya makhluk, pasti dia akan mati. Maka itu para ulama mengatakan sifat hayy ini, sifat hidup ini yang ada pada Allah ini menunjukkan semua kesempurnaan sifat akan kembali kepada sifat hidup. maka dua sifat ini sudah mencukupi dari semua sifat-sifat sempurna. Kenapa itu? Karena kalau dia maha hidup, tidak akan pernah mati, pasti dia maha mendengar, pasti dia maha melihat, pasti dia maha mengetahui, pasti dia maha mampu, karena dia hidup. Sesuatu yang tidak mendengar itu adalah yang mati, sesuatu yang tidak bisa melihat itu adalah yang mati. Ketika kita katakan Allah Al-Hayy, Allah yang maha hidup, artinya secara keharusan kita minta kepada yang hidup dan mendengar, kita minta kepada hidup yang melihat, kita minta kepada hidup yang maha mampu, kita minta kepada yang maha hidup dan maha mengetahui permintaan kita. Maka sifat hai, sifat hidup, akan terkumpul seluruh sifat-sifat yang baik. Tapi sifat mati, akan terkumpul semua sifat-sifat yang jelek. Mati gak bisa nolong orang, jangankan nolong diri sendiri, betul? Mati gak bisa dengar. Ada gak yang mati bisa dengar, Pak? Tidak ada. Kalau sudah mati pasti gak bisa dengar, apalah yang sudah mati tidak bisa dengar, kita katakan. Berarti asalnya hidup kemudian mati, gak bisa dengar. Apalagi yang asalnya memang benda mati, tidak akan pernah bisa dengar. Al-Hayy, sifat hidup, itu mengumpulkan semua sifat. Maka ketika kita katakan ya Allah yang maha hayy, ya Allah yang maha hidup, kandungan maknanya kita mengatakan engkau pun maha mendengar ya Allah, engkau pun maha melihat ya Allah, engkau pun maha tahu ya Allah, engkau pun maha mampu ya Allah untuk mengabulkan doa-doaku. Itu al-hayy. Jadi hayy, kata para ulama, itu mengumpulkan semua sifat dzatiyah, sifat-sifat zat Allah, kembali kepada kalimat atau kepada sifat nama hayy. Kata yang kedua, al-qayyum. Qayyum, asal kalimat dari qama yaqumu qayyam atau qayyum, itu artinya yang berdiri sendiri dan tidak butuh makhluk. Al-Qayyum artinya yang berdiri sendiri, selain dia berdiri sendiri, semua makhluk dia yang ngurus. Itu Al-Qayyum. Kalau kita mau terjemahkan bahasa Indonesia, punten Pak, maaf Pak, diterjemahkan apa Pak? Al-Qayyum di situ. Yang selalu mengurus semua makhluk bagian. Tapi Al-Qayyum bukan hanya itu. Al-Qayyum itu dia berhidup sendiri, tidak butuh makhluk, dan dia mengurus makhluk. Itu Al-Qayyum. Dia hidup, tidak butuh makhluk. Makhluk tidak akan bisa memudaratkan dia, makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dia, dan dia yang memberikan manfaat kepada makhluk, dan dia yang mengurus, menghidupkan makhluk. Itu namanya Al-Qayyum. Maka kalimat Qayyum itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh makhluk. Antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Kita ini yang fakir, kita ini yang butuh Allah. Allah itu enggak butuh kita. Jangan dikira, jangan sangka Allah butuh salat kita. Kita Allah enggak butuh salat kita. Jangan dikira, disangka Allah butuh pujian kita. Allah tidak butuh pujian kita. Kita puji, kita enggak puji, Allah Maha terpuji. Kita enggak minta, kita minta, Allah tetap kaya. Allah enggak butuh kita. Kita butuh Allah. Jangan dikira saya sudah sholat, saya sudah zakat, berarti saya sudah memberikan kebaikan kepada Allah. Tidak. Kebaikan wali anfusikum. Kebaikan yang dikerjakan itu kembali kepada diri kita sendiri. Tidak kepada Allah. Allah Al-Qayyum, Allah itu adalah yang berdiri sendiri, yang menciptakan makhluk, tidak butuh makhluk. Ya ibadi, atau ya ayuhan nas, lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya wahai manusia, engkau ketika membuat mudarat tidak akan sampai mudarat itu kepadaku. Walaupun seluruh manusia musyrik, tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tetap yang Maha Esa. Allah tetap yang Maha Kaya. Allah tetap yang Maha memiliki. Walaupun semua orang beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, tidak menambah Allah tetap Maha Kuasa. Al-Qayyum artinya apa? Yang berdiri sendiri, tidak butuh makhluk, bahkan dia mengurus semua makhluk. Kalimat mengurus semua makhluk berarti semua perbuatan Allah kepada kita itu terkumpul dalam kalimat qayyum. Perbuatan Allah kepada kita itu terkumpul dalam kalimat qayyum. Allah memberikan kita rizki, Allah menakdirkan kita, Allah memberikan kita sehat, Allah memberikan kita sakit. Perbuatan Allah kepada kita, Allah mentakdirkan kita, terkumpul dalam kalimat qayyum. Maka ketika kita katakan ya hayyul ya qayyum, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, artinya engkau pula yang mengatur semua kehidupan, aku minta padamu. Karena engkau qayyum, karena engkau yang mengurus kehidupan kami, karena engkau tidak butuh kami, kami yang butuh padamu. Engkau yang maha hidup tidak akan pernah mati, kami gantungkan semua permintaan kami kepadamu. Ya hayyul ya qayyum. Maka itu para ulama mengatakan dua nama ini il ismul a'dham, nama yang paling mulia. Semua nama, semua sifat, sifat-sifat zat Allah kembali kepada sifat hayy. Semua sifat, sifat-sifat fi'il, sifat perbuatan Allah kepada kita kembali kepada kalimat qayyum. Karena sifat Allah ada sifat fi'liyah, ada sifat dhatiyah. Apa itu fi'liyah dhatiyah? Ada sifat yang berhubungan dengan zat, ada sifat yang berhubungan dengan perbuatan. Sifat yang berhubungan dengan zat itu kembali kepada lafaz hayy, hidup. Sekarang kita mengatakan Allah, bukankah Allah memiliki sifat mendengar? Kembali kepada hayy, karena yang hidup pasti mendengar. Itu namanya sifat dhatiyah. Semua sifat fi'liyah, sifat perbuatan, perbuatan Allah kepada kita, kepada makhluk, itu kembali kepada kalimat Al-Qayyum. Contoh, sifat Allah Ar-Razzaq, atau nama Allah Ar-Razzaq. Sifatnya, dia memberikan rizki, memberikan rizki kepada kita. Berarti perbuatan Allah kepada kita kembali kepada Al-Qayyum yang mengatur, mengurus semua hambanya. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Hayyu Ya Qayyum ini disebutkan pada surat, pada ayat Kursi. Maka itu ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung. Ini termasuk bahwa ayat Kursi menjadi ayat yang paling agung karena di dalamnya disebutkan dua nama yang agung, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang berakar semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, sifat perbuatan Allah, sifat yang berhubungan dengan zat Allah, kembali kepada Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka bergantunglah kepada yang maha hidup, jangan pernah bergantung kepada yang akan mati. Jadikan yang akan mati ini cuma sebab perantara. Manusia, kalau kita bergantung pada manusia, jangan bergantung penuh. Bergantung penuh kepada Allah. Manusia hanya perantara. Dia akan mati, dia akan naik, dia akan turun, dia akan hangus, dia akan manusia. Tapi bergantung kepada Allah yang tidak akan pernah mati. Jika bergantung, bergantunglah kepada Al-Qayyum yang betul-betul mengatur semua kehidupan manusia, yang semua makhluk bergantung padanya. Jangan bergantung kepada yang lemah. Makhluk khuliqal insanu dhaif. Manusia itu lemah, kata Allah. Khuliqal insan dhaif. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan ham, kesedihan, kegundahan, kerisauan, dia berzikir dan berdoa. Dan inilah obat hati. Berzikir dan berdoa ketika mendapatkan kesulitan. Tidak ada lagi harta karun yang paling berharga. Tidak ada lagi obat yang paling mujarab untuk melapangkan dada seorang muslim kecuali dengan berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang? Kata Anas bin Malik di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan sesuatu yang hazza amrun, hazza bi amrun, yang masuk ke dalam hatinya menyebabkan dia tidak merasa nyaman, Dia berdoa, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta istighosah. Apa istighosah, Pak? Doa istighosah, apa istighosah? Dihilangkan kesulitan, gaus, dihilangkan kesulitan. Astaghits, ya Allah, hanya kepadamu, karena Allah lah yang melapangkan dada. Tidak ada yang bisa melapangkan dada kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah kita kecuali Allah. Alam nasarah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Allah yang melapangkan dada, bukan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, wa fi sahih Hakim min hadithi Abi Humamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala اسم الله الأعظم في ثلاثة صور من القرآن البقرة الإمران طه قال القاسم فتمسكوها فإذا هي آية الحي والقيوم. Di dalam disebutkan dalam sahih hadis Hakim dari Abi Umamah, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya nama Allah yang A'zam, yang paling agung, itu ada pada tiga surat di Quran. Pertama surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Imran, yang ketiga surat Taha. Maka berkatalah Qasim, maka aku cari dalam tiga surat ini, lalu aku dapati ternyata kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu ada pada Al-Hayyu Al-Qayyum, ada pada Al-Baqarah Kursi, dan pada surat Al-Imran pada ayat yang kedua, juga pada surat Al-Taha juga ada kalimat Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Sa'ad atau Tirmizi, dan hadis Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, doanya Dzunnun, doanya Dzunnun yaitu Nabi Yunus, idza da'a wa huwa fi batnil haut. Doanya Nabi Yunus ketika dia berdoa dan dia berada di dalam perut ikan. Subhanallah. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Ikan di dalam perutnya gelap, dan ikan berada di laut yang dasar gelap, dan berada di malam hari gelap, gelap di dalam kegelapan. Maka tidak ada tempat berdoa kecuali ketika itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kalimat tauhid. Doanya kembali kepada kalimat tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada yang diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang diibadahi artinya tidak ada tempat aku meminta, tidak ada tempat aku menunduk, tidak ada tempat aku tawakal, tidak ada tempat aku beribadah, tidak ada tempat aku salat kecuali Engkau. Anta subhanaka, maha suci Engkau. Perhatikan, ketika menyebutkan Allah tempat ibadah, menyebutkan Allah maha suci. Yang ketiga, inni kuntu minadh-dhalimin, aku termasuk orang yang zalim. Tiga faktor dalam ibadah, tiga faktor dalam doa. Memuji Allah, mengesakan Allah, mengakui kita ini lemah. Doa mustajab. Mengakui bahwa kita ini hamba, bahkan inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Allah, aku ini orang zalim. Yang berkata ini siapa, Pak? Nabi. Nabi saja mengaku dirinya zalim. Subhanallah. Apakah kita pantas mengaku diri kita tidak zalim? La haula wala quwata illa billah. Rasulullah mengatakan, innahu lam yada' biha muslimun fi syai'in qattu ila istijaba Allahu lahu. Tidaklah seorang muslim pun berdoa dengan doa Nabi Yunus ini pasti Allah kabulkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Sudah masuk waktu Isya. Allah musta'an, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallah bihamdi, subhanallah la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali setelah salat Isya ini. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukti keadilan Allah dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Baik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berdoa. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak ada campur tangan kita dalam takdir, ketentuan Allah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu yang telah Allah takdirkan pasti harus terjadi. Tetapi Allah beri kita kesempatan untuk merubah takdir yang Allah telah tentukan dengan doa. Maka itu bentuk dari keadilan Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk menentukan apa yang kita inginkan. Doa pasti Allah kabulkan, tetapi bagaimana sikap seseorang berdoa, ini yang terkadang mempengaruhi doa. Hari ini kita belajar bahwa doa yang digunakan lafad-lafad nama Allah yang agung itu akan lebih mempengaruhi. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya faktor dikabulkannya doa. Jangan kita menyangka bahwa oh kalau begitu dengan Hayyul Qayyum doa pasti dikabulkan sudah. Apa saya? Masya Allah. Bukan dengan Hayyul Qayyum berarti pasti semua sudah dikabulkan. Kita katakan betul dengan Hayyul Qayyum, dengan kalimat-kalimat yang agung, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Rasul, doa pasti dikabulkan. Tapi ada faktor yang lain. Faktor apakah kita betul-betul tergantung dan minta terus kepada Allah? Apakah faktor kita khusyuk dalam doa? Apakah faktor kita meninggalkan yang haram? Apakah faktor jangan-jangan kita doa, kita dekat sama Allah, kalau lagi susah, kalau lagi senang, lupa sama Allah? Ini faktor-faktor semua yang menyebabkan doa itu terkabulkan. Kita terakhir tadi membahas tentang doanya Nabi Yunus. Dan ini kita akan bahas di pertemuan akan datang, bagaimana doa Nabi Yunus alaihissalam, bahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pertanyaan, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah Al-Qayyum berarti berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Namun ada di beberapa ayat Allah menggunakan kata kami. Apakah maksud dari kata kami? Syukron. Intinya pertanyaan, apa maksud dari kalimat kami? Kami dalam Al-Quran itu beberapa artinya. Memang Allah mengatakan kami. Bahkan nahnu aqrabu minkum min hablil warid, kami lebih dekat daripada kalian, daripada urat nadi. Kalimat kami di sini dari sasa bahasa bisa diartikan sebagai kalimat yang santun. Kami artinya saya. Bisa juga kami terkadang diinginkan adalah Allah dengan peserta malaikatnya. Jadi kalimat kami bukan berarti Allah Subhanahu wa taala bergabung dengan makhluk atau Allah membutuhkan makhluk, tidak. Tapi itu adalah kalimat balaghah. Kalimat sastra yang digunakan oleh orang-orang Arab menunjukkan kelembutan, kebaikan, dan menunjukkan kalimat berupa sopan santun. Allahumma ustaz. Walaupun terkadang nahnu bimakna Allah dan para malaikat. Allahumma ustaz. Itu pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau kita cukupkan. Silakan, Pak. Ihfadillah yahfadka. Betul. Iya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong Allah, Allah menolong engkau. Allah akan mengokohkan dirimu. Apakah Allah butuh pertolongan kita? Hah? Tidak. Ketika Allah katakan in tansurullah yansurkum, kalau kamu bantu Allah, Allah akan menolongmu. Allah enggak butuh bantuan kita, tapi kita butuh bantuan Allah. Ketika kita butuh bantuan Allah, bagaimana supaya bantuan Allah ini datang? Tolong Allah. Kita tolong dan tidak Allah, kita tolong Allah atau tidak, Allah tetap Maha Mulia. Kalau Allah ingin hancurkan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tipu daya, Allah punya makar. Allah sebaik-baiknya makar. Artinya, ketika kita menolong Allah atau menolong agama Allah, bukan berarti Allah butuh kita, tidak. Tapi kita yang butuh Allah. Karena di akhir ayat dikatakan in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah akan menolong engkau. Kita butuh pertolongan Allah. Kalau kita mau dapat pertolongan Allah, tolong Allah. Arti tolong Allah di sini, jaga agama Allah. Juga Allah berfirman dalam sebuah hadis, atau Rasulullah berkata ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Bagaimana menjaga Allah? Allah hafid, Allah yang menjaga kita. Maksud jaga Allah adalah jaga larangan dan perintah Allah. Maka orang yang ingin menolong Allah, yang ingin menjaga agama Allah, adalah orang yang menerapkan syariat Allah dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya. Ini yang katakan orang-orang yang menolong Allah. Kalau dia bilang saya nolong Allah tapi enggak sholat, itu bukan nolong Allah. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah arti jaga syariat-syariat Allah. Dan sekali lagi, ketika kita berdakwah memuliakan agama Allah, menjadikan kalimatullah ya ulia, menjadikan kalimat Allah itu tinggi, jangan sekali-kali kita menyangka kita telah memberikan sumbangsih dengan Islam berarti kita telah memberikan sesuatu kepada Allah. Berarti kita telah menanam budi kepada Allah. Tidak. Allah tidak akan pernah ada yang bisa menanam budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita butuh menolong, artinya menolong agama Allah. Tapi dengan cara yang dituntun syariat. Ketika kita mengatasnamakan menolong agama Allah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak dengan Al-Quran dan Hadis, tidak dengan bimbingan yang benar, maka itu bukan menjaga agama Allah, tapi bahkan bisa menjadi merusak agama Allah. Jadi bagaimana menjaga, menolong agama Allah? Kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah kita dalam assalamualaikum, assalamualaikum, Allah barik fiq. Bolehkah kita berdoa dalam sujud mendoakan kedua orang tua kita secara terus menerus? Jazakallah khair. Allah yajzikal khair wa iyyakum. Doa ketika sujud telah kita bahas. Saya ingat setiap pertemuan, hampir setiap pertemuan doa sujud ditanya. Kita katakan boleh setiap sujud berdoa. Aqrabu ma yakunu 'abdi inda rabbih wa sajid. Tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Maka Rasul mengatakan fakthiru fihi du'a, banyak berdoalah ketika sujud. Maka boleh kita berdoa ketika sujud, yaitu terutama di sujud terakhir ketika sholat, boleh kita doa di situ. Sholat-sholat wajib. Lalu pertanyaan di sini untuk orang tua, Ustaz, boleh? Terus menerus, Ustaz. Timbul pertanyaan, kalau terus menerus dia menganggap itu sebuah keharusan dalam sujud, maka enggak benar. Kalau dia menganggap itu sebuah keharusan dalam sujud, doain orang tua dalam sujud, itu enggak benar. Tapi kalau sesekali atau ketika dia sering, dia meyakini ini bukan keharusan, tapi ini tempat yang saya anggap disinilah saya bisa birru walidain, berbakti kepada orang tua saya. Orang tua sudah meninggal, berbaktinya dengan doa. Ya, tapi kalau dia punya i'tikad, keyakinan, oh doa orang tua itu harus ketika sujud. Ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Allah musta'an. Mungkin sampai sini saja. Silakan, Pak. Iya. Kalau doanya bukan di sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud, Allahu a'lam, itu termasuk sujud, Pak. Karena hadisnya juga umum, fa'aksiru fihi doa. Ketika engkau sujud, maka banyak-banyaklah berdoa. Sholat wajib kan jamaah biasanya waktu itu terbatas seperti. Iya. Sunnah kita bisa lebih memanjangkan, boleh, Pak. Bahkan sebagian tempat, nah, ketika sholat sunnah, terutama sholat sunnah taraweh, sholat sunnah witir taraweh, sebagian imam itu sengaja memanjangkan sujud terakhirnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih mohon maaf, adapun kesalahan itu dari saya dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila itu kekurangan dan kesalahan saya. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.